Yang separuh diturutin langsung sama ini Pala Payo, silakan. Terima kasih. hari kok 10.000. Hari iki kita kari yo 100.